Pada 3 tahun yang lalu saya telah membeli sebuah kereta secara ansuran dengan sebuah bank. Dalam perjanjian bayaran itu hendaklah dibuat selama 7 tahun. Kini masih berbaki 4 tahun lagi. Setelah mendengar kuliah tentang riba, saya dapati saya sudah terjebak dalam riba. Kini saya sudah insaf dan taubat, tapi masih bagaimanakah dengan baki 4 tahun lagi itu? Apakah saya terus berdosa hingga selesai bayaran tersebut? Nak bayar sekaligus selesai tapi tak mampu. Minta nasihat dan komen. Baik. Bila kita beli rumah, beli kereta, tiba-tiba apa yang telah kita akadkan hari itu adalah riba, dan kita sekarang telah insaf, maka apa yang rumah kita tu bukan mesti kita berhenti bayar suruh dia rapat balik. Kerana itu membinasakan harta. Kita bayar dah 2-3 belas ribu jadi hilang begitu saja. Nampak? Maka kita bayar dah sebagai bayaran yang terakhir. Nampak? Kalau boleh bayar cash lalu, kalau tak boleh pun perhati hak pinjaman tu dulu. Nah, dan tidak akan mengulang pada lain kali. Nampak? Ha. Karena Allah kata falahu ma baqiya minar riba, maka baginya apa yang baki itu tak apa. Nah. Ha. Kalau kita kerja dengan orang, contoh jual batik, lepas tu bila ada terpahang ke, kita tidak beri ke tuan kedai kita, kita ambil ke kita tempahang itu, gana golok. Dia kerja dengan orang buat batik, lepas tu ada orang tempah nak buat batik, dia ambil ke dia tempahang. Nah, jadi dia buat di mana? Dia buat di rumah dia, dia buat tak? Dia kerja dengan orang, hak orang. Nah, tapi bila ada tempahang, nah, maka dia buat projek dia di rumah. Guna hukum. Jawabnya kita kena keluar daripada syubhah. Kita beritahu pada dia nak hak ke, hak saya ke, hak tuan atau ke. Sebab saya buat batik kau. Nah. Ha, biar keluar daripada syubhah. Tidak meragukan. Nah, jadi selik hak kita tumpang hak duduk atas kemasyhuran kedai orang, tapi bila ambil terpahang untuk kita sendiri. Jadi syubhah situ. Nah, lain makna kita tu orang ambil terpahang atas kita, kita tak duduk-duduk atas kedai orang. Kita duduk luar pada kedai orang. Nah, tapi kita duduk pada tempat majikan kita. Orang tepuk, kena hak majikan. Jadi nak keluar pada syubhah tu mesti dah. Tak mah yuribu ka ilamala yuribu. Nabi kata, keluarlah daripada rasa keraguan pada tempat yang tak ragu. Beritahu pada dia, saya buat juga kain. Eh? Kalau nak buat hak tokeh, boleh juga. Nak buat saya buat hak saya. Ha, buat hak awak lah. Eh? Ha, tak ada apa. Ni buat hak saya lah. Ni kaya dah buat saya kan. Maksudnya saya kecil lagu tu. Nak. Ha. Kalau kita tak pernah buat puasa sunat pada mana-mana bulan Islam, lepas tu kita nak buat puasa sunat pada bulan Rejab ke atau bulan yang disunatkan berpuasa, hak lain gana kot dia tu. Ha. Dia tak ajar puasa sunat bulan-bulan ni, lepas tu nak start puasa sunat. Dia kata tak nanti tunggu bulan Rejab. Puasa sunat ni Senin kami ada. Eh? Hak bulan tu kena tunggu dalam bulan Muharram habis dah. Nah, ha, bulan siapa tak ada. Neh, nak tunggu bulan Rejab pula. Neh. Ha, jadi hak mingguan ambil senang. Nak puasa sunat Senin kami. Neh. Ha. Soalan seterusnya. Saya niaga batik kat pasar depan Bazar Warisan. Salah satu barangan saya ialah kereta, ialah kemeja batik yang dibuat di sutera. Boleh tak saya jual kemeja tersebut? Dan barang-barang tersebut bercampur. Ada yang daripada Kelantan, ada yang daripada Terengganu. Lepas tu bila pelanggan tanya kain ini bagi mana, saya kata dari Terengganu. Barang kain tersebut daripada Kelantan. Harap jawab. Memang nak jawab. Ha. Baik. Kalulah maknanya batik itu sutera asli yang dibuat daripada benang ulat sutera, maka haram kita jual bagi orang yang haram memakainya. Nabi angkat pada tangannya dua. Yang pertama emas, yang kedua sutera. Nabi kata hadza haramun 'ala dzukuri min ummati wa halalu 'ala nisa'ihim. Ini perkara ini, emas dan sutera ini haram atas umatku laki-laki, halal atas yang perempuan. Maksudlah kita boleh jual kepada orang yang dia tak haram pakai. Yang antaranya tak haram pakai sutera kanak-kanak. Ha, boleh jual ke kanak-kanak. Lagi orang perempuan, ha, boleh jual ke orang perempuan. Orang laki-laki dia nak beli, dia nak pakai ke dia, haram kita jual. Tapi kalau dia beli dia nak buat baju bini dia, halal kita jual. Faham? Ha. Kalau dia beli itu tak potong lagi, umpamanya tak tahu baju lelaki baju puan, kalau baju dia rasa lelaki dia tahu dah, tak boleh jual pasal ni untuk pakaian lelaki-lelaki. Tapi kalau hak kayu lagi, maka tak wajib kita tanya dah, mu nak buat kanak nak buat kamu, tak wajib tanya, boleh jual. Kemudian batik ni dia ada daripada Terengganu, ada daripada Kelantan. Batik Negeri Sembilan lah orang cerita. Batik Johor. Kenapa? Batik Terengganu Kelantan. Eh? Jadi dia kata kalau orang tanya Terengganu Kelantan, Terengganu lah. Jadi kalau orang tak faham, sebenarnya batik ni Kelantan dengan Terengganu lebih dari Terengganu kalau kain batik. Kain batik Terengganu tak sama dengan kain batik Kelantan. Kalau cantik Kelantan, kalau tahang Terengganu. Faham lagi? Pasal Terengganu dia pakai ubat mahal. Nah, Kelantan dia pakai ubat murah. Ubat hadari. Nah, jadi Kelantan punya kain batik comel-comel kali, pasal Kelantan dia kreatif. Lawa-lawa bagus-bagus sehingga. Nah, tapi setahun dia dawah. Terengganu acul bol lah kain batik, buat kain buruk lah, buat kesat kaki, megah lagi. Itu beza dia molek. Nah. Jadi kalau tak, kalau sama-sama molek tak ada masalah nak kata Kelantan Terengganu je hubung. Tapi kalau kita tak kabar tepat asal, kain tu hak Kelantan, hak tak molek, di kabar hak molek. Itu dia kata penipuan dalam negaraan, tak boleh. Nak senang di kabar, niat Kelantan ni. Niat Terengganu. Dan kalau dia tanya, dia tanya tak payah kabar. Dah wajib kita kena terang. Nampak? Wajib kena terang. Hak ni kepuk ni kilang hak depan takir, hak belakang tiang pin nombor 3 selekoh kiri masuk kanan. Oh nak nyu nak terang mong ni gitu. Nah. Nah. Saya dengar tentang hadis menyuruh kita pergi satu tempat yang dia baca atau terjemah Quran atau hadis. Adakah termasuklah hadis tersebut jika seorang yang fasik atau tabligh menyampaikan hadis tersebut? Begini. Maksud dalam hadis Nabi ni. Nah, walaupun majlis agama umpamanya lah, taklah syarat benda tu majlis agama. Kalau kawan kita pun khabar hadis Nabi, kita sunat juga dengar. Walaupun dia mak lempik, dia berhenti untuk sikap apa pada congek tu, mak waktu bagi kita hadis, dia pun baca lagi. Maka siapa yang dengar boleh pahala juga. Faham lagi? Cuma berasanya pada adab majlis formal lah. Nah, majlis khusus yang lah. Hadirkan diri pada majlis-majlis ulama-ulama. Nah, sebab lebih alim orang tu nak lebih selamat kita daripada keterlanjuran atau tersalah faham. Tak? Dia gitu. Bolehkah cerita tentang Wahabi dan Al-Arqam? Tak berapa nak faham. Belajar hak pada ain dulu lah. Nah, daya belajar dia bab Wahabi, bab Arqam. Pandai pada ain, pada akbar doa ini kita terang. Benda Wahabi, benda Arqam. Iwak pening kepala. Nah, ikhfa hakiki tak ingat lagi. Saya, kawan saya cakap dia ada dengar ustaz cakap yang boleh beri duit pada pulih itu elok daripada kena sama. Contohnya saya bagi RM50 pada pulih untuk elok daripada kena sama RM300. Bukankah itu namanya rasuah? Sebab pulih itu pakai tag saya anti rasuah, tapi pulih itu yang minta RM50. Dia gini. Bukan kita kata atau ustaz lain kata. Ini perkataan fuqaha. Faham? Apabila hukum kita tu adalah zalim di sisi syarak. Jikalau tidak, kalau maknanya tidak memberi rasuah, dia kata, maka kita kena zalim harta yang berlipat kali ganda. Kalau beri rasuah yang dia minta tu, maka selamat daripada rugi harta yang berlipat kali ganda. Maka yang memberi itu tidak berdosa dan yang menerima saja berdosa kepada Allah. Bukan ustaz kata. Faham? Ini ada dalam kitab-kitab takwa. Tapi kalau peraturan yang tidak salah pada syarak, tak boleh beri rasuah, haram semua. Contohnya dia langgar lampu merah. Langgar lampu merah ni membahayakan orang lain. Boleh langgar orang, boleh mati orang langgar lampu merah. Laju pula tu. Nah. Maka hak ni kalau boleh buat undang-undang kena samang 300, maka betul dah pada syarak. Maka hak betul pada syarak ni, tak boleh maaf. Faham? Hak zalim, umpamanya dia pergi jual. Waktu baik lah kereta tolak, tepung-lekung-lekung buat kereta tolak, dia curi orang katuk. Nak ragu orang, kena nyek. pecah mata-mata. Nak, dia pun buat kerja molek eh. Buat pasal berger. Tukang-tukang-tukang buat ayah tak utik. Nah, balok lah malam-malam. Di mana orang pula? Mana orang nak 600? Kalau nak balik pasal berger, buah anak salari kering dulu. Pasal tak ada permit jual. Undang-undang tu zalim. Faham tak? Allah tak reda undang-undang macam tu. Nampak? Kerana tidak boleh membantu sedikit pun. Nak, kepada orang sesama orang beriman. Bahkan maknanya menggalakkan orang melakukan jenayah pula. Hak nak negeri betul-betul patut beri kemudahan, saya beri lesen. Pergi jabat jumpa saya beri lesen. Nak, ni dah sama kawan nak negeri. Kemu-kemu orang akan sepak dengan kaki gitu. Nak, apa kebang dia tak jalan air, canda orang akan cuah dengan cuah dengan jalan. Kayak ni masuk dengan kira ke? Tak pala-pala pengak dah, tak baik. Alhamdulillah. Dah. Jadi bila gitu, undang peraturan tu zalim. Bila zalim, maka dia mitok. Sambung kena nak kata, nak juga, nak pasang mula, RM50. Belanja kopi bah. Tak? Jadi kata setengah ulama takah, dia beri RM50 kerana nak selamatkan daripada kena zalim RM600. Dimaaf pada syarat. Faham ni? Tu kaedah dia. Faham tak apa? Bukan kita patua boleh suruh wira suruh. Apakah halal kita makan makanan diberi oleh orang bukan Islam seperti limau atau kuih muih sepenuh hari perayaan mereka ataupun pada hari biasa? Sedangkan kita tidak tahu manakah datangnya pendapatan mereka. Komen sikit boh. Dia kata boh tu dia panggil. Aku bukan boh. Orang kafir beri limau, boleh makan tak cikgu? Boleh makan. Kerana limau tak wajib sembelih. Dia yang tak boleh makan ni benda-benda yang najis atau benda-benda yang berhajat kepada sembelihan. Nampak? Dia yang sembelih tak boleh makan. Walaupun tu, yang sembelih tu orang kafir tu dia ngadap kiblat, tak boleh makan kau. Pasal dia kafir. Walaupun dia masih dia sembelih dia dipakai sebang 50 hasta bang gitu. Tak boleh juga. Pasal kafir tak ni. Tapi kalau tok imam atau ulama beri makan kepada kita makanan yang bercampur najis, boleh makan itu? Tak boleh makan tak? Situ nak kebersihan. Bukan atas dasar orang bukan. Cuma kalau sama-sama bersih. Bersih belakang lima, bersih belakang orang katil pun bersih. Lima orang beriman pun bersih. Maka abah makan orang beriman. Faham lagi? Tak ada masalah. Orang katil beri lima. Boleh makan lima, tak ada masalah. Melainkan dia masuk makanan kuih tu dia buat. Bila dia buat, kuali rumah dia, tak boleh makan. Tapi kuih bulang ni dia sepuh orang Melayu buat. Boleh makan lah. Faham ni? Pasal apa dia tak boleh makan di rumah dia? Pasal kuali dia, orang kafir. Nah, biasanya mesti ada benda najis. Bubur harap lami goreng, khinzir, nak radang, singgang, karung. Tak, umpama ni. Tak, dah bukan basuh macam orang Islam basuh. Masuk pulak buat kuih kita, jeng-jeng kita makan. Nampak? Bukan kita hina orang kafir, tapi peraturan makan kita orang Islam dia gitu. Jadi sekadar makanan-makanan bersih nak boleh makan walaupun orang kafir. Jangan makanan tu buat untuk upacara agama nak buat nyembah, tak boleh makan. Faham? Dia buat kuih ni nak buat memuja, tak boleh makan. Nak kuih tu hina pada syarak. Kalau orang Melayu beri tak boleh makan tak, kalau tujuan tak betul. Nak macam orang bagi pun ni, bagi kamar ni. Ni boleh 200, ni boleh 100, ni 300. Suka sangat. Suka sangat. Pakai anak kat buruk situ. Boleh 100-200 orang faham je tu. Kaduh pula tu. Saya selalu solat dan tak solat. Kok mana dia ni? Saya selalu solat dan tak solat. Maknanya solat pun selalu, tak solat pun selalu. Kadang-kadang solat, kadang-kadang saya tinggalkan hal gitu. Kena molek Zuhur saya solat, Asar tak solat. Maghrib solat, tak tahu kenapa jadi begini. Aku lagi tak tahu dah, mu tak tahu dah. Adakah solat saya diterima? Tolong beri nasihat sedikit. Dia gini, solat ini inna solataka lan al-mu'mina kitaban mawquta. Solat ini 5 waktu sehari semalam, tak boleh kurang pada tu. Kefarduan yang telah ditentukan kepada kita, maka buatlah. Walau tak khusyuk, walau lewat sikit pun Nak buat lah. Walau hujah hayang lagi mana pun, pelak lidah sebut dia pun buat. Nak lepas fardu daripada Allah. Hak tu syarat-syarat puhak saja. Nak tertib, nak baca sedap, nak tamak nina apa semua. Tapi hakikat hak tuan terima sebenarnya niat daripada kita tu sendiri. Kalau kita niat tu betul ikhlas kepada Allah, kita tak pandang lagi rakyat repang kali baca. Tapi nak tunduk kepada Allah, tuan terima. Jangan we jadi kurang. Buatlah. Saya selalu buat maksiat, duduk berduaan di tempat sunyi, tapi lepas TV saya solat. Lepas TV Qurannya pun tak. Saya selalu duduk buat maksiat, duduk berduaan di tempat sunyi, tapi lepas TV lepas tu tak kau you macam B cik gitu. You benda ke ni? You tukul. Lepas tu saya solat. Lepas maknanya dia duduk ngawet malam-malam, balik solat pula. Mak repik. Warok ni. Adakah solat saya diterima? Jadi kalau dia buat maksiat, dia gini. Ada maksiat yang Tuhan tak terima solat. Ada maksiat Tuhan terima. Faham? Siapa yang minum arok, sekali minum tak mabuk, maka 40 malam Tuhan tak terima. Siapa yang pergi, adalah. Tapi hak tu bukan pandangan ulama', dia kena ada hadis. Di antaranya lagi orang yang pergi kat Tok Bomor yang boleh teka-teka barang-barang ro'i. Dia panggil kahin. Kalau Tok Bomor pasal kata buat belimah, buat abad, tu tak apa tu. Tok Bomor boleh kabar benda-benda orang tak tahu, dia boleh tahu. Barang-barang ro'i. Faham? Boleh teka. Esok akan berlaku gini. Tok Bomor tu dia panggil kahin. Orang pergi kat kafe ni, kalau dia pergi saja, buat lawa pergi saja je. Wai. Tak percaya, tahu dah lebong. 40 hari tak terima semayang. Faham? Sebab Nabi kata, man atakahina lam yuktubah salatuhu arba'ina yauma, arba'ina layla. Siapa pergi pada Tok Bomo yang boleh teka benda-benda tak berlaku lagi ni, tak terima semayang 40 malam. Wa in saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad wa kama qala. Tapi kalau dia percaya pula, maka dia telah kafir dengan agama Islam. Faham? Tu tidak percaya 40 malam dah. Lagi laki-laki yang meninggal suami yang meninggalkan anak isteri tanpa nafkah. Dia bini lain dah Kuala Lumpur tu, bini tua ke anu ni pakai tinggal bodoh gitu. Nafkah tak beri, aku tak beri. Semayang dia dinner tu seumur hidup Tuhan tak terima. Haji puasa zakat tak terima lagi. Siapa dia kena minta halal pada kapung. Isteri yang derhaka pada suami, semua tu ada hadis belaka. Hamba yang lari daripada tuan. Tak? Jadi kalau dia pergi keluar dengan orang puan, nak duduk tepi batal lah. Ngongek, duduk main. Tak? Bukan zina. Bang? Dating ni bagi. Puan ada main kerja, tak ada kerja. Puan tanya, you suka cerita apa? Kalau kita, antara man. Tak? Kalau lelaki pula tanya, you? Telit habis. Faham tak? Nak main gitu dah tahu pukul 3 balik lah. Balik esok pula. You nak jadi apa? I nak jadi fire brigade man. Faham tak tanya? Puan nak jadi ahli bomba. Puan pula tanya lelaki, you nak jadi apa? I nak jadi JKK man. Faham tak? Nak main gitu. Lepas tu balik semayang. InsyaAllah Tuhan terima. Tapi bila kita semayang tu, Tuhan terus semayang kita semakin baik, kita akan terasa nampak? Tak nak nikah dah, tak mudah keluar barang-barang gitu. Faham tak? Sebab solat tu dia ada roh. Lama-lama mula-mula kita solat tak ada roh ni. Bila roh tu ada, dia hidup. Bila dia hidup, kita akan berasa nak tukar, ubah sikap gitu. Itu cara dia. Jadi teruskan semayang. Tak ada masalah. Jangan rasa nyesal dan sebagainya. Tolong beri nasihatlah pada saya. Nasihat nikah lah. Nabi kata kan? Ya maksyara syabak, orang muda-muda. Set muda. Set rok. Mana set muda lah. Mana tak amiku al-ba'ah fa'liyata zawad. Mana-mana kamu yang ada belanja ria lebih kurang, nikah ha. Jangan duk erik ngata gitu. Leni pakai erik ngata. Mok pula tukar sokong. Mok tukar kukunyong beruk bunyi. Lipat depan rumah. Arizek, kita aku. Minah, berpering mu mari. Tepik mak, berpering anak dia mari. Ni nak tengok mak ni. Ya itu sembang ke konyol tak tahu. Ada pula tu anak tu tidak berpering. Nah. Ha. Nak pergi mana? Jadi nak pergi sekayu mau. Lama nak mandi celah batu. Faham tak? Ha. Mok oh. Tunggulah dulu mok buat jepu. Ha, baik mok buat jepu anak lagi main celah batu. Nak bawa ke bikini apa semua. Hmm, berat nanda mok. Adakah orang kafir dikenakan hudud? Kerana ustaz saya kata kalau orang kafir dia kena patuh juga, kalau tak dikenakan undang-undang lain. Dia bergantung atas apa benda ni, pemerintah itu sendiri. Nak kena hudud boleh, nak kena hukuman lain pun boleh. Jadi kita sambil bimbang empat hukuman hudud ni. Nak kita ni hamba Allah. Hudud ni tilka hududullah, hukum Allah. Tak usah banyak takwil ya. Nampak? Ha? Buatlah supaya hudud ni berjalan. Nak kajilah, fikirlah, tulislah, belajarlah supaya berjalan. Jangan supaya orang kohor muskir. Nampak? Sebab kita orang beriman. Khalifah Allah. Nak khalifah Allah kerjanya supaya orang ikut perintah Allah. Melaksanakan hudud perintah Allah. Jadi kalau kita tak usah nak cakap banyak lah bab-bab hudud ni. Kenapa? Siap belaka lah kita mereka dalam bab hudud. Kalau gini hukum gini. Kalau gini hukum gini. Kalau orang kafir bawa orang puan masuk orang puan Islam dalam bilik hotel dengan ni, ha, dia kena juga hukum. Tak lepas pun. Faham? Ha, mana boleh lepas gitu? Tak usah bimbang lah. Yang tak betul nak undang manusia. Waktu tak betul. Nak? Ha, tak betul. Dan dia tak apa berharap dia ke? Itu tak boleh. Ada ada pula tak boleh berharap dia ke? Ha. Dan dia tak apa. Wawah-wawah. Marah orang berharap dia ke mana tu. Ha. Ha. Faham kereta, dia ke atas. Buang juga kan? Eh. Tak boleh. Nak? Tak boleh berharap dia ke? Ha. Dah kala-kala, balik lah. Ha, balik lah dia. Kecara orang nak bergarak pula. Bukan orang buat kacah tau. Ha. Adakah hukum buat birthday party anak saya dengan makan topi party dan meniup liling bersama keluarga? Buat birthday ni bida'ah. Tapi bida'ah tengok keadaan. Kalau dia ikut cara-cara yang tidak bercanggung Islam, bida'ah ja'idah, bida'ah yang diharuskan. Tapi kalau ikut budaya barat yang keluar daripada agama bukan daripada Islam, hukumnya haram. Di antaranya tiup lilin di atas kek, hukumnya haram. Jadi ada pendapat mengatakan kalau setakat belah kek tu dimerah, dimaafkan lagi. Faham? Tapi kalau tiup lilin ini adalah haram. Faham? Ha, jadi tak payah tiup lilin. Nak beli kek saja sudah. Jangan tiup lilin. Dah belah kek, belah kek tak salah. Takkan tak mau faham gitu lah mama. Oh, gitu, kena ke belah ha? Nak? Nak faham? Waktu ramai-ramai gitu, wakas takoh kek. Berdoah habis maknanya. Nak? Pasti tak payah nyanyi lah. Selawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lagi molek, 10 kali. Nak? Ha, saya pun buat doa selamat, baca ramai-ramai. Ni nyanyi. Nak? Ha. Tiup liling. Ke sangat. Ayuh pakai topi tajam. Ayuh. Ayuh. Gigi ke badu. Ayuh. Mana orang boleh ada ayuh. Pakai juga. Nak. Ha. Tiup sunnah mok eh. Tiup dia sunnah. Anak birthday. Mok pun kalau kata juga. Nak. Ha. Beli kek saja sudah. Nak. Tapi kalau dah buat kek boleh kuih Melayu tak pun. Tak ada orang tak. Nak. Ha. Kenapa tak buat Melayu? Pasal glamour tak kek eh. Buat Melayu boleh tulis atas tu. Buat asal rupa. Faham tak? Tak apa tulis nama anak itu kan buat besar kan? Tak ada apa-apa. Nah, buat gonok. Nah. Ha. Tapi kena buat kek tak salah lagi. Jangan belah sambil jangan tiup bilik. Dan bernyanyi-nyanyi. Itu adalah daripada barat. Bukan Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'na rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.